Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan natahayya'u bihi litalaqqi haqiqati ma'na syauq. Fasolatullahi wasalamuhu ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad wa ala alihi al-muttahharina wa ashabihi tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana, Allahumma ya Rabbana, urzukna mahabbata habibika Sayyidina Muhammad, warzukna murafaqatahu fil jannah, waqsurna yawmal qiyamati ma'azumratihi wa tahta liwaihi. Allahumma ya Rabbana, habib ilayna ma'ahabbahu habibuka Sayyiduna Muhammad. Habib ilayna ya Rabbana ma ahabbahu habibuka Sayyiduna Muhammad. Allahumma ya Rabbana wa ya ghafiral dhunubi ikhfiril dhunub, wa ya mufarrijal kurubi farrijil kurub, wa ya satiral uyub isturil uyub, ya allamal ghuyub barakatil habibil mahbub. Allahumma ya Rabbana rizukna taubata qablal maut wa shahadata indal maut wal jannata ba'dal maut amma ba'du. Yang kami cintai, yang kami hormati, yang kami muliakan para orang tua kami, para bapak dan ibu, wabil khusus para habaib zuriyah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada bersama kita Al-Habib Usain ibn Abu Bakar Ba'bud dan juga Habib Novel Al-Attas dan para masyayih, para ulama pembimbing kita semua, dan para pecinta-pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kami cintai. Pada malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah di tempat ini, di tempat yang mulia, untuk menuntut ilmu agar kita semakin dekat kepada Allah. Kami sampaikan dan kami sampaikan dan kami tegaskan bahwa duduknya kita di tempat ini seperti ini adalah ibadah, dan langkah-langkah kaki kita dihitung sebagai ibadah, perjalanan kita adalah ibadah. Maka siapapun yang datang ke tempat ini, baik dari tempat yang dekat atau tempat yang jauh, ketahuilah semua langkah-langkah Anda ada hitungannya di hadapan Allah. Bahkan dikatakan menuntut ilmu, majlis untuk menuntut ilmu sesaat ini lebih bagus daripada rokaat-rokaat yang kita dirikan di tengah malam. Maka bersyukurlah dan bersyukurlah dan yakinilah bahwa Anda saat ini adalah di lingkungan ibadah, di tempat ibadah Anda saat ini beribadah. Biarpun tidur, dikatakan biarpun tidur, biarpun tidur, karena Anda datang ke tempat ini dengan niat, dan ini hamba-hamba pilihan Allah, tidak semua orang bisa datang ke tempat ini. Biarpun tidak paham apa yang dikatakan oleh sang ustaz, sebab ini zat ibadah ini, bukan menuju ibadah, ini hakikat ibadah, menuntut ilmu hakikat ibadah, belajar hakikat ibadah, dan tadi berzikir hakikat ibadah, membaca Ratibul Haddad hakikat ibadah. Dan sungguh maha kasih dan maha sayang Allah kepada hambanya, menjadikan ibadah itu bermacam-macam. Kalau ibadah hanya sujud saja, hamba akan jenuh. Akan tapi oleh Allah dijadikan bentuk ibadah bermacam-macam. Dan tadi kita berbicara, kita melakukan ibadah, bisa berbicara di jalan dengan kawan-kawan dan sahabat. Saat ini pun kita beribadah, bisa ngeluk boyok, bisa merubah lipatan kaki dan seterusnya. Ini hakikat ibadah dan yang harus kita yakini. Kemudian yang kedua, bahwa Kalau kita sudah berada di tempat semacam ini, selalu kami ulang, kami ulang, kami ulang. Selagi kita sudah berada di tempat ini, yakini dan yakini bahwa Anda dipilih oleh Allah. Kalau Anda tidak dipilih oleh Allah, Anda tidak akan bisa datang ke tempat ini. Banyak tempat berkumpul saat ini, detik ini. Bahkan di rumah pun menarik dengan televisi yang telah disiapkan oleh orang tua kita, keluarga kita, suami kita. Tapi saat ini kita dipilih oleh Allah, dikiring oleh Allah datang ke tempat ini. Ahlan wa sahlan Habib Muhammad, masyaallah. Depan Habib, masyaallah. Ya marhaban. Jadi ibu, bapak, harus kita yakini kalau kita saat ini dipilih oleh Allah, agar kita semakin syukur, berbangga. Maka kita melihat anak-anak kecil nih, di saat mendengar salawat Nabi berselamat, semangat. Karena apa? Membaca salawat kepada Rasulullah, dan semoga sampai dewasa pun bersemangat di dalam bersalawat. Akan tapi lihat, ada di suatu tempat sana, di Jakarta sana, di tempat yang sangat luas, anak-anak muda sekecil ini jingkrak-jingkrak, bukan menyanjung Rasulullah. Dan mereka berteriak bukan untuk Rasulullah, akan tapi untuk menyanjung manusia yang tidak pernah sujud, tidak pernah sholat, karena ingin ikut bersama mereka. Maka bersyukurlah wahai para bapak dan ibu jika mempunyai anak seperti ini yang berkumpul di tempat mulia. Dan semoga anak-anak kita benar-benar menjadi generasinya Rasulullah, penerus dakwahnya Rasulullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Dan di bulan depan kita memasuki bulan Maulid Nabi. Maka saat ini kita harus punya persiapan. Persiapan untuk menyambut bulan kelahiran Nabi Mulia Nabi Muhammad. Harus dengan persiapan, dengan semampu kita. Dan persiapan untuk menyambut Maulid Nabi adalah hakikat cinta. Hakikat cinta adalah akan menanti yang dicintai, berita yang dicintai, kabar yang dicintai. Jadi kalau ada orang senang mendengar kabar yang dicintai, itu benar cintanya, bukan bohong. Dan itu secara otomatis, bahkan tidak diprogram pun sudah secara otomatis. Bahkan dikisahkan seorang ibu di kampung, seorang ibu yang awam di kampung, kerjaannya hanya hadir berzanjian, tibaan, selawatan, tahunya Maulid Nabi, Nabi Muhammad. Orang kampung gak pernah mondok lama-lama, apalagi masuk kampus. Gak pernah ngerti dalil-dalil, tapi masya Allah ibadahnya kuat, sholat duhanya rajin, sholat malamnya rajin. Dan dia bukan orang kaya raya, tapi hatinya bersama Rasulullah. Beli ayam jago 2 bulan, 3 bulan atau 4 bulan sebelum Maulid Nabi, beli ayam jago. Dan sepertinya kita yang ada di sini kalah dengan semangatnya ibu tua ini. Beliau beri ayam jago yang sedang belum gede, ayam jago yang sedang. Setiap pagi sang ibu ini keluar membawa gandum, membawa jagung atau dedak, lalu memberikan makan kepada jago sambil berkata, jago kau cepat gede, 3 bulan lagi untuk selamatan untuk Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah yang punya jago, lihat berapa bulan, 3 bulan, 4 bulan sebelum datangnya Maulid Nabi sudah berpikir, apa yang harus aku lakukan untuk Rasulullah, untuk merayakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu semangat cinta di dalam hati. Mikir beli ayam jago, yang lain beli kambing, mungkin seperti itu. Dia bukan orang kaya raya, tapi sengaja kalau beli ayam jago gede nanti mahal, tapi beli yang kecil sekarang lalu dimakan, kasih makan, kasih makan, dengan harapan bulan Maulid Nabi di saat musolanya ngadakan maulidan, ia bisa nyumbang jago yang paling gede. Dan benar, ternyata orang kayanya di kampung pun nyumbang ayam kecil, orang-orang yang melarat nyumbang jago yang gede. Ukuran cinta itu. Dan kita pun harus berpikir saat ini, detik ini, persiapan untuk Maulid Nabi. Adapun kisah Maulid Nabi akan dihadirkan bulan depan, bukan saat ini. Tapi kita persiapan, dan kita didik anak-anak kita untuk membaca salawat. Barangkali sudah kita rencanakan saat ini, besok pergi ke pasar beli tasbih. Tasbih bukan bid'ah, was, hati-hati. Beli tasbih dengan harapan kita berikan ke anak-anak kita di bulan Maulid Nabi. kamu harus bisa membaca solawat kepada Nabi 1 juta dalam sebulan. Dibagi 1 juta. Sehari berapa akan kita didik anak kita untuk membaca solat kepada Rasulullah. Ini harus ada program-program, kita ingin tampil beda di hadapan Nabi. Kita ingin dibanggakan Nabi. Kita ingin disebut suatu ketika diberdirikan Nabi di surga. Lalu Nabi berkata, ini keluarga yang setiap bulan, di bulan maulid Nabi membaca salawat 1 juta. 1 juta kali. 1 juta itu kalau dibagi. 1 juta kalau dibagi 10. Ini kalau keluarganya 10. Setiap orang dapat berapa? 100 ribu kalau dibagi 3. 30. Yang tahu hitungan matematika. Berapa? 30. 3.000 tok. Berarti sehari cuma 3.000 membaca salat kepada Nabi. Jadi kita pengen punya program seperti itu. Ayo di rumah kita, kita budayakan salawat Nabi. Anak kita salawat Nabi sebelum makan. Kalau pulang sekolah ditanya, nak, waktu kamu nongkrong di sekolah tadi, berapa salawat yang sudah kamu baca, nak? Kalau engkau sudah bisa menyelesaikan salawat Nabi 10.000 atau 100.000, nak, hadiah. Yang penting bagaimana rumah kita, kita jadikan rumah salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita rencanakan, kita programkan seperti itu. Saat ini, detik ini sudah kita rencanakan. Dengan harapan nanti anak kita biasa dengan salawat. Boleh berbangga di antara anak-anak kita, aku lebih banyak daripada kakakku. Membaca salawat kepada Rasulullah. Dan lebih dari itu, kita ajari anak kita untuk bersolawat yang khusyuk, nak. Yang kau kejar jangan bilangannya akan tapi biasa kena. Di saat membaca solawat kepada Rasulullah, terbayang di hati dan matamu Rasulullah. Kita persiapkan saat ini insyaAllah beli tasbih semuanya. Kalau anaknya 5, beli 5 tasbih. Setelah 5 tasbih diwajibkan, kita beri pendidikan setiap hari, nak, kamu harus baca solawat sehari paling tidak 1.000. Laporan kalau belum 1.000, tidak boleh makan malam, nak. Karena kita ingin makan bersama Rasulullah nanti di surga. Masa baca salawat Allah. Dedek yang kecil sudah berapa salawatnya? 100.000. Apa 100 kali? Kurang sayang. Kalau 100 kali nanti di pinggir, tidak bisa ketemu Rasulullah. Yang banyak lagi, dipacu. Dikit-dikit Rasulullah, dikit-dikit salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang harus kita persiapkan, Bu, nanti untuk menyambut maulid Nabi. Dan semua berpikir, kalau ada perayaan maulid Nabi di kampungnya, harus mempunyai andil, sumbangan. Berpikir, kita sisihkan uang. Yang punya gaji, dipotong dari gajinya, aku bersiap. Aku siap memotong gajiku 10% saat ini, bulan ini, untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maulid Nabi harus marak agar orang sadar bahwasanya itulah suri toladan kita. Itulah Nabi kita. Itulah pandutan kita. Kemudian yang ketiga, agar anak-anak kita semakin rindu kepada Nabi, maka harus kita jauhkan dari sesuatu yang dibenci oleh Nabi. Yang ketiga, agar anak kita semakin rindu dan cinta kepada Rasulullah, maka anak-anak kita harus kita jauhkan dari hal-hal yang dibenci oleh Rasulullah. Rasulullah tidak senang kalau ada umatnya itu ikut-ikutan. Lah kalau umat Nabi Muhammad, tentu cara berpakaiannya niru atau mengikuti petunjuk Nabi Muhammad. Cara bergaul mengikuti cara bergaulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cara makannya pun cara makan Rasulullah. Cara minumnya Rasulullah. Jangan yang ditiru adalah hamba-hamba yang tidak pernah sujud. Maka harus kita hindarkan, kita jauhkan anak kita dari hal-hal yang bertentangan dengan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi di bulan depan? Bersama datangnya bulan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan datang satu hari yang anaknya Pak Haji dan Ustaz tanpa sadar ikut merayakannya, padahal itu kebiasaannya orang fasik, yaitu merayakan tahun baru Masehi. Yang mengaku cinta kepada Nabi berjanji, saat ini aku dan anakku dan tetanggaku tidak boleh ikut-ikutan merayakan tahun baru Masehi, karena itu bukan caranya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkumpul di alun-alun, niup trompet, nyalakan kembang api, lihat. Kadang ke motor dicopot knalpotnya, reng-reng-reng begitu, bangga begitu. Bahkan tidak sedikit yang mereka merayakan dengan minum-minuman keras. Dan bahkan ada di antara mereka yang melakukan zina di saat itu. Berkumpul di satu tempat bukan untuk ingat Allah. Akan tapi mereka semua lupa kepada Allah, dan ini bukan budayanya umat Nabi Muhammad. Lihat, yang mengagungkan hari itu adalah negeri-negeri yang tidak pernah sujud hamba-hambanya. Di Perancis, di Singapura, ya, di Itali, di tempat-tempat yang orang tidak pada sujud, akan tapi umat Nabi Muhammad ini ikut-ikutan. Lihat, ada lagi nanti fitnah, dan belum jauh dari maulid Nabi, baru maulidan masuk bulan Februari, awas ada nanti hari yang harus kita jauhi untuk kita tidak ikut-ikutan, yaitu tanggal 14 Februari, Valentine Day, awas, haram ikut-ikutan. Baju pink adalah indah, bagus, gak apa-apa yang punya baju pink dipakai hari ini untuk ngaji pun gak apa-apa. Tidak haram pakai baju pink, tapi ingat, demi Rasulullah, tanggal 14 Februari tolong baju pinknya disimpan. Jangan sampai kita ikut merapikan syiarnya orang-orang yang tidak pernah sujud, tidak pernah iman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal-hal yang semacam ini harus direncanakan jauh-jauh hari, termasuk menghindarkan anak kita dari merayakan perayaan tahun baru Masehi. Kalau tidak kita siapkan mulai saat ini, giliran anak kita sudah terlanjur punya janji sama kawan-kawannya, enggak bisa ditahan. Apalagi sudah nyewa mobil, apalagi sudah merencanakan ke tempat yang sudah dituju, yang sudah direncanakan dari jauh-jauh hari, enggak bisa. Maka orang tua harus cerdas, pecinta Rasulullah. Kita pastikan, dan kita pastikan bahwa anak kita tidak ada yang ikut-ikutan. Dan kalau bisa tidak hanya ikut-ikutan, tapi ikut menghentikan budaya-budaya itu dengan bermacam-macam cara. Jangan ikut-ikutan. Dan ketahuilah, mayoritas masyarakat kita ini kaum muslimin. Akan tapi yang ada di alun-alun yang niup trompet sama nyalakan kembang api, ikut menghura-hura meramaikan tahun baru Masehi, itu bukan orang Kristen. Orang Kristen banyak pergi ke gereja dan yang lain. Itu anaknya Pak Haji dan Ustadz yang tidak pernah ngaji itu semuanya. Kita doakan semoga sadar. Anaknya Pak Haji dan anaknya Ustadz yang tidak pernah ngaji. Artinya, ya sedikit dimaklumilah, karena tidak pernah ngaji. Cuman yang menjadi masalah ini sudah ngaji, katanya ikut majlis al-bahjah, lah kok anaknya masih ikut-ikutan, ini keterlaluan ini. Ikut rotib hadar sama Habib Husin Mbakbud, lah kok anaknya masih ikut Valentine Day sama merayakan tahun baru Masehi. Kayaknya yang datang hanya jasadnya, bukan hatinya. Kita mohon kepada Allah, semoga Allah memudahkan kita untuk membimbing anak-anak kita, untuk kita mendekatkan anak kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah memudahkan untuk menjauhkan anak kita dari budaya-budaya orang yang tidak pernah sujud, orang yang tidak kenal Nabi Muhammad, budaya-budaya orang kafir. Dan awas, awas, awas, Nabi sudah pernah mengingatkan. Nabi pernah mengingatkan dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim pun meriwayatkan, kemudian Imam Tirmidzi, imam-imam yang lainnya ashabus sunan meriwayatkan satu hadis yang berbunyi, la tattabi'unna sananal ladzina min qablikum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhulu fi hujri dabbin la dakhaltumu. Awas, awas, wahai para bapak dan ibu. Nabi pernah mengingatkan, ada di antara kalian, kalian ini semua umat Islam, tapi semoga bukan ibu-ibu bapak-bapak ini, amin. Nabi menyebutkan, ada di antara umatku, yakni di antara kalian umatku, ada di antara mereka yang mengikuti cara hidupnya orang di luar Islam. Dan cara mengikuti orang di luar Islam tidak spontan, tapi shibron bishibrin, sejengkal demi sejengkal, sedikit demi sedikit, dira'an bidira'in, sedepa se. Ini dira' itu seperti ini. Kalau sedepa kan begini. Satu dira' demi satu dira'. Jadi perlahan demi perlahan mengikuti budaya orang kafir ini, perlahan demi perlahan. Hatta law dakhalu fi hujri dabbin la dakhaltumuhu. Kalau sampai mereka masuk lubang biawak. Lubang biawak itu lubangnya kelok-kelok, berliku-liku. Itu pun engkau akan memasukinya. Kita akan memiliki, ada di antara kita yang ikuti cara hidup mereka itu. Semuanya diikuti. Cara berpakaian, lihat. Anaknya Pak Haji dan Ustadz pakainya sudah aneh. Perutnya kelihatan. Innalillah. Kita doakan jika ada di antara anak-anak kita, atau tetangga yang seperti itu, kita doakan semoga Allah memberikan kesadaran dan kemudahan untuk beli baju yang bagus. Amin. Kita perlu banyak mendoakan, Bu, Pak. Bukan tugas kita mencaci, mengingatkan, ya, mengingatkan wajib. Mencaci tidak, kita tidak mencaci, akan tapi kalau kita melihat anaknya ustadz atau pak haji atau anaknya jamaah seperti itu, maka kita doakan semoga Allah memberikan kesadaran dan memudahkan mereka untuk menutup aurat dengan cara yang benar. Cara makannya pun kadang kalau tidak cara makan Yahudi tidak enak. Ayam pun harus ayam Yahudi nanti. Ini adalah budaya-budaya yang betul-betul masuk kepada umat Nabi Muhammad. Ngikuti perlahan demi perlahan. Dandanan ngikuti mereka, padahal berbeda bentuk hidung, beda bentuk mata, beda rambutnya pun akhirnya dicat, lihat antara kulit dan rambut nggak cocok. Kalau seandainya bapak ibu ketemu di WC pasti jerit, ada hantu di sini. Tapi dilakukan itu semua, yaitu nggak pantas, nggak cocok. Tapi begitulah keadaan umat ini, umat yang ikut-ikutan, lihat pakai macam-macam. Preman yang menyaksikan acara ini, preman. Ada preman ahli surga loh ya. Preman yang dengar kebaikan langsung sadar. Dan kami doakan preman-preman yang ikut menyaksikan ini, insya Allah esok hari menjadi pemimpin maulid, pemimpin majlis. Banyak preman-preman tobat dan menjadi lebih baik dari ustadznya juga. Banyak. Kita ingin preman-preman yang menyaksikan ini adalah preman-preman ahli surga. Makanya dengar wahai preman yang saya cintai. Semoga Allah memuliakan anda wahai preman dengan kesadaran. Yang enggak sadar lihat. Yang enggak sadar lihat. Kuping benar-benar dikasih anting 6. Wede lagi begitu. Rambutnya model apa gitu. Kalau kebetulan anda yang mendengar suara ini, anda untung wahai preman yang menyaksikan acara ini. Untung anda dengar, artinya anda dipilih oleh Allah detik ini saat ini untuk dengar. Dan anda diingatkan, dan Allah akan menggerakkan hati anda untuk patuh. Dan insya Allah anda menjadi ahli surga wahai preman. Jangan tersinggung. Kalau anda tersinggung, jauh dari petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. Wahai preman, insya Allah besok timnya preman-preman insya Allah. Karena mereka juga umat Nabi Muhammad, mereka ikut-ikutan. Mereka ikut-ikutan, maka ini yang harus kita hadirkan. Anak-anak kita jaga wahai ibu, wahai para bapak. Jangan sampai mereka ikut-ikutan budaya orang yang tidak pernah sujud, budaya orang di luar Islam. Dan sungguh kalau kita cermati dan kita amati, memang kita ini loh bangsa yang suka ikut-ikutan. Kita ini mudah ikut-ikutan. Kalau kita pernah pergi ke Cina atau pergi ke Amerika atau kemana, Jepang barangkali punya penanggalan khusus, orang Cina juga penanggalan khusus. Gak ada mereka tuh merayakan tahun baru Hijriah tuh gak ada. Karena bagi mereka tahun baru Hijriah bukan tahunnya. Mereka merayakan tahun baru Cina, tahun barunya sendiri. Tapi enak anehnya umat Islam tuh lihat, masih ngerayakan, nanti tahun baru Cina ngerayakan. Memang kita ini gak punya pendirian, ya kita tok ini. Jadi memang keterlaluan di antara kita ini, memang keterlaluan lihat. Gak ada di Cina merayakan tahun baru Hijriah. Kita ini tahun baru Hijriahnya kelewat sampai mungkin gak tahu, gak sadar. Giliran tahun baru Masehi semuanya dikerahkan. Dan sebabnya mereka karena belum ada kesadaran. Atau mungkin belum ada yang mengingatkannya. Maka pada malam hari ini kami ingatkan. Anda punya tahun baru yang namanya tahun baru Hijriah. Kalau ingin angkat, Anda ingin mengangkat syiar, angkat syiar Hijriah. Dan tahun baru Hijriah seperti yang kami sampaikan pada pertemuan yang lalu. Diadakan penghitungan tahun baru Hijriah oleh Sayyidina Umar ibn Khattab. Dalam irama, dalam rangka untuk berbeda dengan orang-orang yang beragama lain. Pengen punya penghitungan tahun yang khusus. Karena selama ini mereka hitungannya sama dengan orang kafir. Maka para sahabat Nabi ngusulkan kepada Sayyidina Umar, wahai Umar, kenapa kok kita tidak membuat tanggal yang khusus untuk kita, sehingga kita tidak campur bersama orang di luar Islam. Mereka bermusyawarah, sehingga diputuskanlah penetapan tanggal 1 tahun baru Hijriah di bulan Muharram pada zaman Khalifah Umar ibn Khattab. Tujuannya apa? Untuk berbeda dengan orang Yahudi. Dan berbeda dengan orang Nasrani. Sehingga tanggalannya khusus. Dan dihadirkan. Dan permulaan tahun baru Hijriah itu dimulai bulan Muharram. Bukan bulan maulid Nabi. Sebab hijrahnya Nabi di bulan maulid. Tapi dimulai di bulan Muharram. Tujuannya apa? Agar didengar oleh umat di penjuru dunia. Karena pada saat itu orang-orang masih melaksanakan ibadah haji. Sehingga orang dikumpulkan waktu ibadah haji, kalau sebelum pulang dikasih tahu bahwasanya saat ini Khalifah Umar dan para sahabat Nabi menetapkan tahun baru Hijriah dimulai tahun ini dan hari ini. Tolong sebarkan, dan di tahun itu juga tersebar ke penjuru dunia. Dan alhamdulillah benar-benar tersebar ke penjuru dunia. Umat Islam dimanapun mereka berada, mereka semangat dan cinta dan senang, fanatik dengan tahun baru Hijriah. Termasuk masyarakat Islam di Jawa, yang mereka masuk Islam oleh para ulama-ulama yang datang dari Hadramut, mereka itu menghafal tahun baru tahun Hijriah. Ulama ternenek, kakek, nenek moyang, mbah-mbah itu lebih hafal tahun baru Hijriah daripada tahun Masehi. Karena mereka kaum muslimin yang sesungguhnya. Kita ini banyak tercemar. Mereka lihat memang tidak bisa mengatakan sofar dan seterusnya, tapi sudah diterjemahkan oleh ulama-ulama mereka dengan terjemahan bahasa Jawa. Ini kelebihan mereka. Tapi maknanya adalah mengarah kepada tahun Hijriah. Ibu hafal hitungan Jawa tahun Hijriah? Suro, Sapar, Mulud, Mbak Doa Mulud. Lembah dulu tuh enggak, mbah-mbah dulu tuh enggak ngerti Januari, Februari, Maret, April. Sekarang sampai ustadznya pun ketuker, lupa sofar Muharramnya itu. Musibah ini. Kalau ditanya kelahiran anakmu tanggal berapa, enggak bisa nyebut 2 Muharram atau 4 Rabiul Awal, lo enggak bisa. Selalu bilang anakku lahir tahun 28 Januari. Ustadznya, ustadz kelahiran tahun berapa ini? 22 Februari. Oh iya ustadz, makasih ustadz. Nah, karena kita sudah kalah. Itu sebetulnya salah satu tanda kita sudah mulai jauh dari Nabi. Sementara oleh para ulama digelari dengan tahun baru Hijriah, agar kita ingat Nabi SAW. Hijrah. Dari kebiasaan yang tidak baik, kita ingat Nabi, hijrahnya Nabi SAW. InsyaAllah tahun depan ya. Bukan tahun depan Masehi ini. InsyaAllah bulan depan kita semua cancut taliwondo. Bersungguh-sungguh mempersiapkan diri untuk mendekat kepada Nabi, mengadakan perayaan Maulid Nabi, dan membimbing anak-anak kita agar tidak ikut-ikutan yang namanya tahun baru Masehi, dan setelahnya itu adalah Valentine Day. Insyaallah kisah Valentine Day akan kita sebutkan pada pertemuan yang akan datang juga. Valentine Day bukan budaya umat Nabi Muhammad, karena Valentine Day itu mengagungkan tokoh bukan dari tokoh umat Islam, orang yang tidak Muslim. Maka mengagungkan orang kafir adalah bentuk dari kekafiran. Tidak berlebihan jika dikatakan kalau orang faham Valentine lalu merayakan Valentine, maka dia termasuk orang kafir. Karena mengerikan masalah ini. Cuman karena kebodohan, ada satu ketika SD Islam, ini sebuah kisah, sampai kepada kami berita sebuah SD Islam, ada satu orang kaya membuat SD Islam. Semangat sih, hirah Islamiahnya semangat, tapi kurang ilmu. Karena dia tinggal di kota, di ibu kota, sekolahnya itu di daerah. Sehingga tiba-tiba itu minta ukuran semua guru-gurunya dan staf-staf yang ada di sekolah tersebut. Setelah ukurannya dikirim ke Jakarta sana, setelah itu kirim beberapa minggu kemudian kiriman baju-baju. Dan ternyata ada komando, tolong baju ini nanti dipakai tanggal 12, 13, 14 Februari. Bajunya pink. Ustadznya semuanya pakai baju pink. Dan kenyataan ini, musibah ini. Nah ini, karena apa? Ketidakmengertian. Maka jangan sampai ada di antara kita, tanggal 14 saja bu, gak boleh pakai pink ya. Jangan pakai pink, kalau yang pakai pink sekarang gak apa-apa dipakai pink. Gak apa-apa. Cuman nanti kalau 14 Februari, jangan ikut-ikutan, takut kita ikut merayakan, meramaikan budayanya orang yang tidak pernah sujud, budayanya orang kafir. Baik, kemudian kita lanjutkan bahwa untuk membimbing anak-anak kita selanjutnya, kita dekatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mulai dari cara berpakaian anak-anak kita harus kita perhatikan. Dan pergeseran nilai juga sangat halus, perlahan tolong cara berpakaian. Ini adalah bahasa cinta yang kami sampaikan saat ini, wahai ibu, wahai para bapak, jika Anda membelikan pakaian yang benar kepada putra-putri Anda, ketahuilah setiap kali pakaian itu dipakai bagimu adalah pahala. Pahalanya enggak kehitung-hitung. Setiap putri Anda mengenakan baju muslah busana muslimah seperti ini, para bapak suami-suami yang membelikan istrinya baju-baju begini itu setiap kali dipakai pahala. Yakini makna ini. Cari pahala enggak susah asalkan ngerti ilmunya. Tapi sebaliknya, wahai para bapak yang kerja keras, meres keringat, cari duit di bawah terik matahari, ngumpulin uang, ternyata diberikan kepada istrinya, tak taunya istrinya pak beli baju, bajunya baju setengah badan untuk pergi ke pasar. Enggak ada di sini Bu ya. Amin. Lah tak taunya istrinya pakai baju setengah badan atau tidak setengah badan, ada auratnya yang kebuka. Maka bapak yang sudah di dunia panas kena terik matahari, nanti di akhirat dinyos lagi. Dan jangan main-main urusan syariat. Kita perlu perlahan membuat perubahan wahai iman. Mungkin ada di antara kita yang saat ini merasa belum bisa mendidik anak-anaknya. Mungkin ada saat ini yang datang ke tempat ini berkata dalam hatinya, Buya berkata bahwasanya anak-anakku harus menutup aurat pakai kerudung, tapi saya belum bisa. Anak-anakku saat ini pun semuanya enggak pakai kerudung. Yang merasa seperti ini, detik ini juga, saat ini juga kami ajak bersyukur. Bersyukurlah kepada Allah, biarpun anak-anak Anda sepanjang itu, tapi oleh Allah Anda saat ini dibawa oleh Allah ke tempat ini, itu nikmat besar dari Allah. Dan saat ini pun Anda mendengar nasihat itu. Itu nikmat dulu. Jadi yang anaknya di rumah masih pakai baju itu, celana pendek Bu, syukur Bu bisa datang ke sini ini, syukuri. Karena ibu bapak yang anaknya seperti itu ternyata oleh Allah masih didatangkan ke tempat mulia. Ini tandanya Allah cinta kepada Anda. Yang musibah sudah anaknya enggak karu-karuan tuh, enggak senang hadir majelis taklim tuh. Waduh, bencana berat ini. Maka yang sudah hadir ke tempat ini, maka semoga setelah ini akan dimudahkan oleh Allah untuk menutup aurat sehingga anaknya soleha. Soleha harus membuat perubahan kita perlahan demi perlahan. Dan tolong yakini Anda berjebab ibadah. Bahkan ini wajib kalau Anda sholat duha sunnah. Pahami makna ini. Sholat duha sunnah menutup aurat wajib, pahalanya pakai kerudung begini lebih gede daripada sholat duha. Sholat qobliyah ba'diyah sunnah. Menutup aurat anak-anak adalah wajib. Maka fahamilah makna ini. Kita ingin merubah perlahan Bu. Cuman kalau pulang dari sini jangan langsung ramai dengan anak. Nak, saya dengar Bu ya tadi harus begini. Oh tidak begitu Bu. Yang halus, yang kalem, lembut, indah Islam itu. Nanti sampai ke rumah, sayangku, insya Allah besok Umi sama Abah mau ngajak kamu ke tempat beli baju. Beli baju apa Ma? Membuat perubahan. Perubahan apa? Saya pengen sesaat-sesaat melihat putriku pakai baju kerudung. Oh mana norak itu, ketinggalan zaman. Baik, kalau belum mau dibelikan ya nantilah saya belikan. Sebab saya dengar bahasanya kalau anak pakai kerudung, ibu nanti mati selamat. Sayang Umi atau tidak? Sudahlah beli dulu aja sayang ya, pokoknya beli dulu, nanti makainya kapan-kapan. Agak itu, beli dulu perlahan. Sampai anak itu sadar Bu perlahan. Jadi harus, bahkan kami sampaikan kepada siapapun, jangan sibuk nyumbang ke sana kemari, urusi rumah tangga dan pembantumu itu. Kalau Anda punya pembantu 5 belum pakai kerudung, kalau Anda punya pembantu 5 belum menutup aurat, jangan sibuk menyumbang al-bahjah. Lebih baik sumbangannya digunakan untuk beli baju untuk pembantunya, itu lebih gede pahalanya. Misalnya pengen nyumbang berapa? 10 juta. Anggap saja nyumbang 10 juta. Punya pembantu 1 enggak pakai kerudung. Daripada 10 juta disumbangkan untuk pondok atau majelis al-bahjah, mending 10 juta itu untuk menuker bajunya pembantu tadi. Dipanggil Neng, sini Neng, kamu punya baju ada berapa yang kayak begitu tuh, baju yang setengah badan itu? Banyak Bu Haji. Ada berapa? Ada 10. Baik, waktu beli harganya berapa? Ada 100 ribu, 150 ribu. Ya sudah, saya borong semuanya, saya hargai 250 ribu. Kali 10 berapa? 2 juta setengah. Lu untuk apa? Saya beli, saya ganti 2.500.000, saya ambil, kemudian kamu saya ajak ke toko, saya belikan baju 10. Harganya juga 2.500.000. Kemudian setelah itu kita pesta. Pesta apa? Bakar bajumu yang jelek, baju yang muslimah kamu pakai. Plus saya kasih bonus 5 juta. Kira-kira pembantunya mau enggak? Mau. Itu lebih bagus daripada nyumbang al-bahjah. Hati-hati ini. Makanya ini hakikat ini. Gak perlu Bu nyumbang al-bahjah, tapi di rumah belum benar. Kita ingin ibu selamat masuk surga. Maka urusi rumah itu, nutup aurat. rajin nyumbang ke sana kemari, masya Allah, suaminya tidak sadar setiap hari lihat yang haram, mohon maaf, ngelihat rambutnya pembantu haram, leher pembantu haram, dada pembantu haram, betis pembantu haram, jago nyumbang, di rumahnya belum diberesin. Ini hakikat, ini bahasa cinta, cinta kami kepada para bapak dan ibu. Kita harus membuat perubahan perlahan demi perlahan. Bapak-bapak jangan keras-keras ya, nanti pulang dari sini langsung pakai rotan, mana putriku semua jejer, kalau tidak pakai kerudung, wah, bapak ini makan apa tadi. Wah. Jadi yang lembut para bapak ya, bawa anak-anak kita kepada kemuliaan dengan halus. Dan kemudian ibu datang ke sini semuanya cari pahala ya, amin. Ada sedikit peringatan bu, ini termasuk kepada semua panitia-panitia, jangan sampai kita kelihatannya beramal baik, panitia maksudnya tim Al-Bahjah. Jangan sampai kita ngumpulin orang ternyata tidak punya persiapan, akhirnya laki-laki campur sama perempuan, wah dosanya lebih berat nanti. Amalnya belum tentu diterima, dosanya pasti rugi. Jadi persiapan ini. Dan juga kami ingatkan ibu-ibu, bapak-bapak, tadi berbisik dengan Habib Hussein bin Abu Bakar Ba'bud, kita perlu menyampaikan, dan insya Allah ini bahasa cinta bu, saya cinta ibu, bapak, biar selamat masuk surga semuanya. Tolong minggu depan atau bulan depan kalau ingin pergi rombongan dipisah. Jangan truk angkot uyel-uyelan lagi dengan perempuan. Dosanya pasti, pahalanya belum tentu diterima. Enggak enak ya? Kok enggak enak ceramah malam ini? Oh enggak, ini bahasa cinta bu. Kalau nambah truk satu lagi, biaya tambah itu jadi amal jariah. Enggak usah ngisi keropak, untuk itu saja. Kita ingin membuat perubahan perlahan demi perlahan, dan itulah dakwah, itulah ilmu. Jangan sampai kita hanya senang dengan ramainya majelis, oh ribuan orang, tapi tidak ada yang berubah. Kita harus ada perubahan perlahan insya Allah. Akan tapi karena ibu belum ngerti atau terlalu semangatnya tinggi, insya Allah bu, hari yang lalu, bulan yang lalu diampuni oleh Allah, dan insya Allah pahalanya dapat. Cuman kita perlu meningkatkan insya Allah. Kalau malam ini pulangnya memang karena sudah berangkatnya terlanjur bareng, maka ya pulangnya mungkin saat ini sambil istighfar yang banyak, tapi bulan depan insya Allah dijaga. Yakinlah Allah Maha Kaya. Kok berat ngaji lah, memang harus ada perubahan, harus ada perubahan. Dan Allah Maha Pengampun, ketahuilah siapapun dari hamba Allah yang melakukan dosa, maka Allah mudah mengampuni dosa asalkan orang itu menyadari. Termasuk zina yang hina dan busuk, ketahuilah kalau ada orang pernah terjerumus dalam zina, mudah bagi Allah untuk mengampuni asalkan orang itu mau menyesal. Semalam kami sampaikan di Blitar bahwa kita harus membuat perubahan dengan yang pertama insyaf, sadar. Siapapun dari kita yang pernah punya kesalahan, punya dosa, sadari dan sadari dosa apa yang pernah engkau lakukan, apakah itu zina atau mabuk atau apapun, judi. Ketahuilah Allah Maha Luas dengan pengampunannya. Maka mari saat ini kita menghadap kepada Allah dengan permohonan, ya Allah, jauhkan aku dari kemaksiatan itu ya Allah. Biarpun Anda masih dikubang kemaksiatan, maka mintalah kepada Allah, karena minta kepada Allah itu bentuk insyaf. Biarpun Anda misalnya ada orang yang masih mabuk, ketahuilah mintalah kepada Allah dengan permohonan, ya Allah, jauhkan aku dari mabuk, biarpun dia masih mabuk. Termasuk saat ini yang naik mobil masih uyal-uyalan tuh, minta ya Allah, semoga bulan depan aku sudah tidak melakukan ini semua ya Allah. Kalau Allah menghendaki, subhanallah, akan dimudahkan rezekinya sehingga bisa menyewa mobil sendiri-sendiri. Gampang. Makanya adukan kepada Allah semua yang punya kehinaan, kemaksiatan, jangan sampai kita itu tidak insyaf. Sadari dulu. Sampai diceritakan suatu ketika ada seorang anak muda yang tiba-tiba ditemukan sudah sujud. Anak muda ini adalah preman, preman pasar yang suka membuat kerusakan. Tiba-tiba suatu ketika diketemukan oleh sang syekh sudah sujud di depan mihrab menangis dengan derai air mata. Setelah selesai sholat ditunggu oleh sang kiai tersebut, kemudian didekati, wahai anak muda, sambil dipeluk dengan derai, dengan tangis, karena gembiranya sang kiai karena anak muda yang pemabuk ini telah tobat. Setelah dipeluk lalu bertanya sang kiai ini, nak, bagaimana kisahmu nak, kok sekarang kamu sudah berada di tempat ini? Bagaimana kisahmu nak, kok kamu sekarang sudah ada di tempat ini? Sang anak muda itu dengan meneteskan air mata dan berkata, "Pak Kiai, 2 tahun yang lalu aku berada di pinggir masjid sana. Setengah teler aku. Tapi aku dengar ceramahmu bahwasanya kalau ingin kembali kepada Allah, syarat yang pertama, sadari dosamu, jangan kau tutup-tutupi. Sebab biarpun kau tutupi, Allah tetap tahu. Siapapun yang ingin kembali kepada Allah, biarpun masih melakukan dosa, ngadulah kepada Allah. Ya Allah, aku saat ini masih melakukan dosa, tapi aku ingin meninggalkan, adukan seperti itu. Dan aku dengar ceramahmu itu, wahai sang kiai. Maka setiap kali sebelum mabuk, aku juga memohon kepada Allah, ya Allah, aku jauhkan aku dari mabuk. Ternyata aku belum bisa menahan mabuk, dan akhirnya aku mabuk. Dan setelah aku mabuk pun, aku mohon, ya Allah, jauhkan aku dari mabuk. Semakin hari kok semakin aku tidak suka mabuk, dan kemarin harinya, aku pastikan aku tidak mau mabuk lagi. 2 tahun baru dikabul oleh Allah. 2 tahun. Makanya siapapun yang hari ini masih berurusan dengan riba, jangan tutup mata lalu berkata, gitu aja kok gak boleh. Oh, gak bakal ditolong oleh Allah. Kok repot balik ngaji aja pakai aturan, gak boleh bareng-bareng. Wah ini. Oh, jangan begitu, gak ditolong oleh Allah. Ngadulah kepada Allah yang mabuk, yang pernah berzina. Ngadulah kepada Allah, ya Allah. Atau mungkin ada yang masih sering melakukan zina, ngadu kepada Allah. Ya Allah, zina busuk hina, bantulah aku untuk meninggalkan zina ini, ya Allah. Subhanallah. Allah akan memberikan jalan waladina jahadu fina lana tiannahum subulana. Jadi ini langkah pertama untuk hijrah kita menuju kemuliaan, agar kita semakin dekat kepada Nabi Insyaf, menyadari kesalahan yang pernah kita lakukan, apapun kesalahan kita, jangan tutup-tutupi di hadapan Allah. Ibu-ibu yang biasa misalnya ngomong jelkit cerewet sama suami, enggak apa-apa, adukan kepada Allah, Bu. Ngadu, ya Allah, aku sering ngaji, pengen jadi wanita solehah, tapi ngomongku nyelekit sama suami, ya Allah. Ngadukan. Suami yang sering kasar sama istri, ngadu kepada Allah, Allah Maha Kuasa. Karena yang menjadikan kita diterima tobat kita adalah keinsyafan, sadar kalau itu dosa. Dan tidak akan ditolong oleh Allah kalau ada orang dengar, ditegur, lalu berkata, hah, kok repot banget, gitu aja gak boleh. Wah, aurat, aurat. Wah, haram, haram. Ah, tidak bakal ditolong oleh Allah. Akan tapi hamba yang ditolong oleh Allah, biarpun pahit, tapi dia langsung menerima. Lalu memohon, ya Allah, jauhkan aku dari dosa itu. Dan ketahuilah, wahai para bapak ibu, orang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak pernah berdosa. Kalau ada di antara bapak ibu pernah melakukan dosa, atau di antara para pendengar atau pemirsa pernah melakukan dosa, misalnya pernah zina, kalau dia bertobat lalu berjanji tidak mengulangi dengan derai air mata, menangis, mohon ampun kepada Allah, Allah akan mengampuni seperti tidak pernah melakukan dosa. Begitu luasnya Allah dengan pengampunannya. Syaratnya apa? Menyesal, mengadu kepada Allah, mohon kepada Allah. Inilah yang harus kita hadirkan. Selama ini kita itu tutup mata. Bahkan kadang kalau diingatkan kita cenderung marah. Repot banget. Gitu aja enggak boleh. Terus mau gimana lagi? Suruh cari rezeki yang halal. Wah, yang haram saja susah, apalagi halal. Wah, ini bencana, orang bakal nyungsep di dunia dan di akhirat. Jangan sampai berkata kalimat seperti itu. Allah Maha Kaya. Allah bisa menjadikan yang hadir ini semua kaya dengan yang halal, lalu masuk surga semuanya. Amin. Makanya jangan merendahkan Allah. Saat ini pun yang masih punya pekerjaan haram, wahai hamba yang punya pekerjaan haram, maka bersyukurlah anda saat ini, karena anda datang ke tempat ini mendengar obat yang pahit ini. Obat pahit benar ini hari ini. Mohon maaf, Bu, kita tidak pernah guyon, gak apa-apa ya. Saya tidak senang guyon, kalau guyon nanti sama pelawak saya, ya. Tapi saya ingin bahwasanya ibu nanti bergembira semuanya di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yakini bahwa Allah bisa mengangkat hambanya yang hina menjadi mulia. Siapapun yang saat ini masih mempunyai pekerjaan haram, haram, haram, maka adukan kepada Allah yang Maha Kaya. Ya Allah, saat ini aku kaya dengan haram, ya Allah, tapi aku ingin masuk surgamu, ya Allah, maka aku mohon, ya Allah, gantilah dengan halal, ya Allah, darimu, ya Allah. Allah Maha Kaya. Allah merubah tidak susah. Tapi saatnya, syaratnya ngadu kepada Allah. Maka siapapun yang detik ini, saat ini masih berada di kubang kemaksiatan, kubang kehinaan, ngadulah kepada Allah agar dientas dan diangkat dari kubang tersebut, biarpun kita masih di tempat itu. Ngadu kepada Allah setiap saat. Ngadu, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ini riba haram, ya Allah. Aku masih berurusan dengan riba, tapi aku ingin menghindar dari riba, ya Allah. Dengan kasih sayangmu. Tolong ibu, bapak, kalau berdoa di belakangnya ditambahi ya. Dengan kasih sayangmu, ya Allah. Ya Allah, entaskan aku dari kemaksiatan ini dengan kasih sayangmu. Yang mabuk, ngadulah kepada Allah. Ya Allah, hentikan aku dari mabuk-mabukan dengan kasih sayangmu, ya Allah. Yang belum arah istiqomah pakai kerudung, saat ini minta kepada Allah, ya Allah, bantulah aku pakai kerudung. Untuk pakai kerudung dengan kasih sayangmu. Kalau dengan kasih sayangmu mah enak, yang belum nikah tiba-tiba dikasih oleh Allah suami yang merasa bahwasanya cantiknya istri saat pakai kerudung. Dibelikan kerudung yang banyak, kan enak, mesra ya. Ada dikerudungi oleh Allah tapi tidak dengan kasih sayang Allah. Ya sebetulnya tetap kasih sayang, cuman secara lahir tidak kasih sayang. Misalnya ada hamba Allah dicintai oleh Allah, disayangi oleh Allah, dirubah dari tidak pakai kerudung lalu pakai kerudung. Cuman caranya apa? Dibikin ngantuk, kepleset, akhirnya gegar otak, harus dioperasi, digundul dulu. Setelah sadar, gak enak kalau gak pakai kerudung. Akhirnya pakai kerudung. Tapi kok setelah itu, alhamdulillah berlanjut. Ini selamat, tapi dibanting dulu kepalanya. Kita pengennya gak seperti itu ya. Dengan kasih sayang Allah. Dikirim anak-anak soleh yang bisa mengerudungi ibunya. Dikirim suami yang soleh mengerudungi istrinya. Indah. Dengan kasih sayang, yang mabuk-mabukan minta, ya Allah hentikan aku dari mabuk-mabukan dengan kasih sayangmu. Sehingga bisa sembuh. Paru-paru masih sehat. Ada yang dihentikan oleh Allah. Allah sayang, tapi caranya dengan dirusak paru-parunya oleh Allah, diganti plastik. Lalu berkata, aku gak mau mabuk lagi karena paru-paruku sudah plastik. Jadi tolong kalau mohon kepada Allah dengan kasih sayang, sayangmu. Termasuk kalau minta panjang umur, jangan hanya panjang umur. Tambah, ya Allah panjangkan umurku dalam ketaatan serta sehat walafiat. Coba kalau panjang umur sakit-sakitan, ibu umurnya 500 tahun, sakit paru-paru, jantungan, cuci darah, segala macam, enak? Gak enak. Panjang umur, sehat walafiat, taat kepada Allah. Maka doa itu harus cerdas, ya Allah panjangkan umurku dalam ketaatan kepadamu dan sehat walafiat. Panjang umur sehat tapi ahli maksiat, waduh sengsara juga. Panjang umur taat tapi sakit terus berat, selamat tapi di akhirat nanti. Baik, insya Allah inilah malam ini malam hijrah kita kepada kemuliaan. Mohon maaf para bapak ibu jika ada kalimat-kalimat yang hari ini kalian tidak nyaman ya. Akan tapi itu semua adalah bahasa cinta. Ingat, yang sudah benar cara berpakaiannya, yang sudah pakai baju yang bagus, menutup aurat, awas. Jangan kau rusak hatimu dengan merendahkan yang belum pakai kerudung, hati-hati. Yang sudah pakai kerudung, tolong. Kalau memang anda pakai kerudung tulus karena Allah, anda tidak akan menghinakan yang belum pakai kerudung. Akan tapi anda akan memanjatkan doa, ya Allah, tetanggaku itu kok belum pakai kerudung, kerudungi dia, ya Allah, dengan kasih sayangmu. Jangan masuk bab penyakit hati. Menutup aurat adalah amal zahir, tapi batin itu harus kita jaga. Yang sudah pakai kerudung semakin tawadhu. Kalau memandang orang lain yang belum pakai kerudung, dengan permohonan kepada Allah, ya Allah, itu tetanggaku cantik, ya Allah, kok tidak pakai kerudung, bajunya seperti itu fitnah, ya Allah. Maka kami mohon, ya Allah, berikan kemudahan kepadanya untuk pakai kerudung. Jadi ingat, yang sudah pakai kerudung tidak boleh merendahkan yang belum pakai kerudung. Sebab yang belum pakai kerudung, yang belum menutup aurat itu kebanyakan karena belum biasa, bukan karena nantang Allah. Maka kita ingin membiasakan yang mulia perlahan demi perlahan demi perlahan, sehingga semuanya adalah rumahnya rumah yang pantas didatangi oleh Rasulullah. Coba ibu siap rumahnya didatangi Rasulullah? Siap? Yang benar. Kalau saya mikir, hebatan saya Pak Rasulullah, ayo. Rasulullah. Cuman ada orang yang katanya lebih hebat Rasulullah, padahal Rasulullah melihat setiap saat. Kadang kalau ada kedatangan kita, pakai kerudung, ada buya. Ada buya. Tapi giliran buyanya pergi, kayak Rasulullah gak pernah ngelihat. Ini kan kurang ajar dengan Rasulullah. Rasulullah melihat kita setiap saat, yang mengaku cinta ke Rasulullah, tutup aurat. Masya Allah, Tapi kalau sudah kenal, kata perkok nih, mohon maaf punten Buya, ini waktu saya kerja. Memangnya kenapa? Saya itu jamaah Buya. Oh Masya Allah, Alhamdulillah masih punya rasa malu nih. Masya Allah, jadi insya Allah, Allah memuliakan kita semua. Jadi mohon maaf, insya Allah paling gede pahalanya kayaknya pengajian malam ini. Pahit ya. Pahit insya Allah paling gede pahalanya malam ini. Tapi ingat awas ya. Yang sudah istrinya benar pakai baju yang baik, jangan ngecek. Itu Ustadz Gombal, istrinya kayak begitu. Awas, jangan gitu ya. Jangan merendahkan orang lain, gak ada merendahkan. Bukan pendidikan dari Nabi Muhammad SAW. Kalau kita melihat istrinya Ustadz masih bajunya serono, kita doakan. Semoga Allah mengampuni sang Ustadz. Dan semoga Allah memberikan kesadaran kepada istrinya sang Ustadz. Ini saja insya Allah yang bisa kami sampaikan. Masya Allah. Kita akan buka tanya jawab, tapi kami yakin bahwasanya ini yang datang ini hatinya baik-baik. Biarpun belum bisa mengamalkan, akan tapi ngadulah kepada Allah, ya Allah mudahkanlah aku untuk mengamalkan ilmu yang aku dengar pada malam hari ini. Dan kami pribadi memohon kepada Allah, ya Allah, kami mohon perlindungan dari kepadamu dari pandai bertutur kata tapi tidak bisa mengamalkannya. Kami tidak inginkannya pandai berkata tapi tidak bisa mengamalkan. Kami tidak ingin itu. Akan tapi semuanya Allah yang punya. Semoga kita semua nanti bersama-sama rombongan mulia, rombongan umat Nabi Muhammad SAW yang kelak kita akan di surga bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat, ketahuilah bahwa sebaik-baik hati adalah hati yang lapang. Dan tanda ahli surga adalah orang insaf. Jika diingatkan langsung menerima, biarpun belum bisa mengamalkan, tapi kok tidak marah, itu tanda ahli surga. Ahli surga semuanya, amin. Ahli surga semuanya, amin. Baik, terima kasih insya Allah. Para pendengar yang ada di rumah, lapang dada. Lapang dada tanda adalah ahli surga. Yang memilih Anda untuk dengar Allah. Kalau Allah tidak cinta kepada Anda, tidak menyaksikan acara ini, Anda dikasih oleh Allah acara yang lain, yang joget-joget pakai baju setengah badan. Tapi Anda menyaksikan acara ini saat ini, lihat, karena Allah memilih Anda, karena Allah ingin memuliakan Anda, biarpun sesaat tidak enak, jamu ya begitu. Tapi setelah itu seger-buger nanti insyaAllah. Baik, ini saja yang mau bertanya dipersilahkan. Wallahu a'lam bisawab. Seperti biasanya, dibuka tanya-jawab. Namun sebelum acara tanya jawab, ada beberapa pengumuman. Hadirilah Tabligh Akbar dalam rangka Haul Al Habib Hasan Baharun di Prambon Nganjuk tanggal 16 Desember 2013 bersama Al Habib Segaf bin Hasan Baharun diiringi Hadroh Ahbabul Mustafa Madiun. Dan hadirilah Gebiar Solawat Akbar malam 1 Januari 2014 malam tahun baru di alun-alun Kota Kediri. Di alun-alun Kota Kediri bersama Ahbabul Mustafa Madiun, tausiah insyaallah oleh Habib Jamal bin Toha Ba'akil dari Batu. Kemudian berikutnya mohon kehadirannya para habaib atau masyayikh serta jamaah pada acara majelis zikir Maulidur Rasul dan Haul Kiai Maki Muharram pada hari Rabu tanggal 1 Januari 2014 atau 9 Sofar 14.35 jam 07 WIB pagi hari ya. Tempat di halaman rumah Bapak Haji Syaifullah Huda atau Bapak Haji Zainal Abidin bin Kiai Haji Maki Muharram Kolomayan Wonodadi Blitar dalam rangka haul, okay? Haul. Demikian untuk beberapa pengumuman. Maka dari itu kita lanjutkan acara tanya jawab untuk season pertama dari bapak-bapak dulu ya, dipersilakan untuk dimohonkan untuk bapak-bapak menyebutkan nama, kalau bisa yang tanya itu nanti gantian ya, setiap pertemuan nanti usahakan ganti sehingga nanti bisa merata gitu ya, jangan panggah terus ini. Dipersilakan dari bapak-bapak. Mohon di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Buya Yahya yang kami hormati dan yang kami muliakan, saya pendengar setia mulai 13 desa wilayah Karangrejo selalu ikut, dan di Ngantru sudah 2 kali ini juga ikut, di Kampung Dalem 2 kali juga ikut. Pada malam hari ini yang kami tanyakan, 5 Januari Cirebon, akan mendengarkan pengajian, kendaraannya itu truk, pengurusnya 3 laki-laki, dan seluruh lainnya itu perempuan. Itu niatnya kan baik, akan mendengarkan pengajian Buya Yahya. Nah, 3 orang lelaki itu atas nama panitia dan pengurus akan mendengarkan pengajian, lainnya perempuan. Apa orang 3 itu termasuk dosa? Apa termasuk maksiat berbaur dan menjadi satu dengan orang perempuan? Itu yang pertama. Yang kedua, pada malam hari ini agak menyimpang, yaitu yang kami tanyakan hak atau kekayaan anak yatim. Kekayaan anak yatim itu apa boleh kalau diberikan ibunya untuk sedekah atau untuk selamatan kepada ayahnya yang sudah meninggal. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dipersilakan untuk pertanyaan yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afi, rumah Bagu, Sugeng Dalu Buya Yahya, Sugeng Dalu Habib Muhammad Salim Asgab. Yang saya tanyakan mungkin menyimpang sedikit, tapi sebelum saya bertanya, mohon maaf Bapak Ibu, saya menceritakan sedikit supaya tidak ada kesalahpahaman. Saya mempunyai anak 1 laki-laki, umur 7 tahun. Sekarang mondok di salah satu pondok pesantren di Tulungagung. Pada suatu saat anak saya itu dibully atau dijahili oleh teman-temannya, kakak kelasnya kelas 3-4-5. Diangkat 7 anak, anak saya diangkat tinggi-tinggi oleh 7 anak. Setelah itu dijatuhkan dan anak saya dadanya sesak dan menangis. Yang saya tanyakan adalah apa yang saya harus berbuat biaya? Apakah saya harus mengeluarkan anak saya dari pondok dan saya sekolahkan di sekolah biasa, tapi yang tetap prioritasnya tetap di agama, atau gimana? Yang kedua yang saya tanyakan adalah bagaimana hukumnya orang tua yang memondokkan anaknya atau memasukkan ke pondok pesantren bukan ingin memberikan anaknya pelajaran agama atau akhlak yang baik, tetapi di dalam mau memondokkan anaknya itu dikarenakan anak itu mempunyai masalah atau kenakalan atau memberikan aib pada orang tuanya. Karena seperti anak-anak seperti itu, melalui menurut saya justru akan memperburuk citra pondok pesantren, dan itu sudah terbukti. Baik. Cukup sekian. Nanti satu aja semuanya, satu-satu. Baik. Cukup sekian, terima kasih. Mohon jawabannya dengan bijak, tegan, dan arif. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang pertama, pertanyaan yang langsung kepada permasalahan. Itu bapak-bapak yang soleh-soleh dan ibu yang ikut pengajian solehat semuanya. Cuman di dalam kita menggapai kemuliaan harus ada peningkatan. Kalau kita ingin mulia harus membuat peningkat. Mulai dari kemarin niatnya baik, masya Allah. Nah, kemudian selama ini yang dilakukan 3 laki-laki, 1 truk perempuan, ibu-ibu, apakah dapat pahala? Insya Allah dapat pahala. Karena pengajiannya pun tentang masalah itu baru sekarang. Jadi semoga Allah mengampuni saya karena telah terlambat mengingatkan. Amin. Semoga Allah ngampuni saya. Jadi kalau harus dituntut di hadapan Allah, yang dituntut pertama kiainya. Karena kiainya terlambat memberikan penjelasan, maka mohon ampun Bu untuk kami ya. Ya Allah, ampunilah yang ngomong itu ya Allah. Amin. Baik. Lah peningkatannya sebetulnya bisa diatur. Bisa diatur kalau memang truknya ibu-ibu semuanya, bapak-bapak di depan semuanya. Kalau ternyata enggak cukup, maka bapak naik truk nunjukkan, naik motor saja nunjukkan jalan. Kan intinya membawa ibu-ibu kepada majlis ilmu. Bisa diatur. Bisa diatur semuanya. Intinya ingin membuat peningkatan. Jangan kita melakukan dosa, kesalahan, sebab dosa itu pasti diterima, sementara amal baik belum tentu. Bisa saja bangkrut. Ngajinya tidak diterima oleh Allah, tak taunya dosanya pasti diterima. Jadi kita ingin membuat peningkatan, jadi yang bertanya itu insya Allah ahli istiqomah. Dan semoga beliau termasuk panitianya tadi. Dan akan selamat 13 kali, 14 kali insya Allah diterima oleh Allah. Tapi karena dia adalah orang insaf sampai mau bertanya, tahu bulan depan akan ada perubahan. Amin. Yakin, sebab yang bertanya begitu, bertanyanya bertanya dangang, hatinya itu nerima, itu bertanya yang baik begitu. Insya Allah bulan depan sudah ada perubahan. Naik motor saja panitianya, reng, lebih enak, bebas. Kena angin, gak pakai AC, gak apa-apa. Kalau kehujanan, tambah gede pahalanya. Allah, yang pakai truk juga kehujanan kok. Baik, jadi intinya kita harus membuat perubahan. Kalau selalu dikatakan salah, kalau memang berkumpul bareng-bareng, salah. Sebab dempet-dempetan itu adalah haram hukumnya. Kalau berkumpul begini tidak haram asalkan terpenuhi lima hal. Pernah kami sampaikan, ikhtilat diperkenankan syaratnya ikhtilat itu campur. Campur itu diperkenankan syarat yang memenuhi lima hal. Syarat yang pertama, semuanya sama-sama menutup aurat. Menutup aurat, menutup aurat. Yang kedua, sama-sama matanya menjaga, tidak jelalatan. Biarpun pakai kerudung, pakai kopiah lalu mengatakan, oh bibirmu, oh hidungmu, oh dadamu, oh kakimu, oh ini. Enggak benar tuh mulutnya. Jadi mata mulutnya mulut yang terjaga. Ini soleh-solehah semuanya. Enggak nempel. Yang ketiga adalah tidak nempel. Yang pertama tadi, menutup aurat semuanya. Yang kedua adalah mulutnya sama-sama menjaga. Bukan ngomong kotor. Biarpun tempatnya bagus pakai jubah, yang satu pakai cadar. Tapi ngomong porno, ayo. Enggak diterima, enggak benar itu. Menutup aurat. Sama-sama menjaga mata, tidak berdempet-dempetan. Nah ini kalau jadi berkumpul asalkan gak dempetan, kemudian yang diomongkan benar, kemudian tempatnya tempat yang baik. Tempatnya tempat yang baik. Ini adalah tempat ngaji, maka ini adalah diperkenankan ya, syaratnya lima. Yang pertama apa? Menutup aurat, matanya menjaga, yang dibicarakan baik, kemudian apa? Tempatnya tempat yang mulia, kemudian setelah itu tidak dempet-dempetan. Sebab dempetan ini hukumnya haram. Kecuali darurat karena apa? Ada gempa, ada ini, lalu kita itu lain cerita. Makanya kami ingatkan ziarah kubur itu bagus, ziarah wali itu bagus. Tapi di saat sampai Cirebon kok Sunan Gunung Jati kuburannya penuh dengan bapak-bapak, ibu-ibu dari ujung jauh di bis saja sudah dapat pahala. Daripada deket tambah dosa. Kadang-kadang memaksa. Sehingga banyak dosanya daripada amal baiknya. Ingatlah bahwasanya beribadah itu patuh kepada pendidikan dan ajaran Nabi. Itu yang menjadikan kita semakin besar mendapatkan pahala. Itu jawaban yang pertama untuk bapak yang sudah istiqomah. Dan semoga Allah menambah istiqomah. Bukan saja istiqomah, tidak berangkat sendiri, tapi bisa membawa umat. Maka pahalanya satu orang yang dibawa bapak tadi, juga bapak yang bertanya dapat. 20 orang yang bertanya tadi dapat dan seterusnya. Kemudian ada seorang ibu yang ingin bersedekah dengan hartanya anak yatimnya untuk selamatan bapaknya. Hukumnya adalah haram. Tidak boleh Bu. Kalau ibu ingin nyelamati sang bapak yang telah meninggal dunia, ya dari duitnya ibu sendiri, jangan duitnya sang anak. Duitnya sang anak tidak boleh dikeluarkan. Kecuali untuk kebutuhan makannya saja, kebutuhannya. Tapi kalau kebutuhannya pun harus kita pikir, kita atur. Kalau kita ambil untuk sedekah, untuk selamatan, tahlilan, ngambil dari duit warisan, haram hukumnya. Hati-hati. Kalau ada orang meninggal dunia, seorang bapak meninggal dunia, lalu ingin mengadakan selamatan, jangan diambilkan dari harta peninggalan. Anak-anak kalau ingin ngadain selamatan, patungan dari duitnya sendiri-sendiri. Jangan dari harta peninggalannya. Boleh dari harta peninggalannya, syaratnya dua. Satu, semua anak-anaknya sudah dewasa. Yang kedua, ngizinkan semuanya. Syaratnya dua. Jadi harus praktis, kalau tidak begitu nanti tidak nyambung ya. Syaratnya dua, anak-anaknya dewasa semuanya. Yang kedua, mengizinkan. Misalnya anaknya lima sudah gede-gede. Sudahlah, tidak apa-apa, yuk kita potong dari harta peninggalan bapaknya. Bapak, kita ngadakan selamatan. Boleh. Kalau ada satu yang tidak setuju, tidak boleh dilanjutkan. Atau ada yang masih anak yatim. Sebab anak yatim tidak bisa dimintai izin. Anak kecil tidak sah izinnya. Maka hartanya harus dijaga. Maka ibu yang ditinggal suami, hati-hati. Harta anakmu harus engkau jaga. Dan jika engkau bisa menjaga, kemuliaan yang sesungguhnya akan anda dapat. Surga bagimu. Tapi kalau ibu tidak amanat, ibu khianat, lihat hartanya anaknya dibuat bancaan. Diberikan sana sini. Wow, habis. Kadang buat bisnis. Na'udzubillah. Bangkrut. Rusaklah sang anak. Giliran anak dewasa, anak gede, tidak punya peninggalan. Wallahu a'lam bisawab. Seorang anak yang didolimi di sebuah sekolahan atau sebuah madrasah. Kita perlu lihat, kalau beliau minta penjawaban yang bijak dan arif, barangkali bukan saya bagiannya. Kalau hanya sekedar menjawab sesuai dengan yang saya ketahui, akan kami jawab. Tapi tuntutan jawabannya dengan bijak dan arif, itu yang saya susah. Jadi akan kami jawab bahwasanya anak itu perlu diperhatikan psikologinya. Psikologi perkembangan jiwa sang anak. Jangan dipaksakan anak jika ia merasa ketakutan di tempat itu. Karena namanya anak kalau sudah takut trauma, ia akan tertekan, berpengaruh dengan perkembangan kejiwaan sang anak. Tapi kalau anak anda tergolong anak yang nyantai, boleh dilanjutkan. Satu. Yang kedua, tanda cinta anda kepada sekolahan tersebut, anda sampaikan dengan kejujuran, bukan dengan provokasi. Dengan bahasa untuk membuat perubahan. Misalnya anda ngadu kepada kantor, kepada sekolah, bahasanya, saya punya anak seperti ini, dan ini menunjukkan bahwa di tempat ini kayaknya ada hal yang kurang, yaitu pendidikan. Kadang ada guyonan-guyonan, apalagi anak-anak yang sama nonton, apa namanya? Ini kejadian juga di sekolah kita. Itu loh gambar yang di televisi yang banting-bantingan tuh. Sudahlah, tidak tahu namanya, don-don ya. Ya, sebab ngapal itu kira-kira ada dosanya enggak ya? Ya sudah itulah. Nah, itu kadang ditiru oleh anak main-main di kelas. Gludak-gludak. Ada yang tangannya patah, bisa saja itu nanti. Ada diangkat satu dibanting, enggak ngerti, membahayakan. Maka wahai para pembimbing-pembimbing, jika di kiri kanan kita anak-anak yang masih kecil harus cermat. Dan anda sebagai wali murid boleh mengadu, justru mengadunya anda kepada sekolahan tersebut, itu tanda cinta anda kepada anak-anak yang lain. Adapun kesinambungan anak anda pikirkan masalah psikologi sang anak. Jika anak masih nyaman di situ, lanjutkan, tapi ingat harus ada perubahan, jangan besok dibanting lagi. Adapun masalah pindahnya jangan pindahnya orang protes, dipondokin pun saya dijailin, mending sekolah umum saja. Wah, anda putus asa dan protes kepada Allah nanti itu. Anda harus berjanji, anak saya aku pondokkan karena ingin soleh, tak taunya ternyata di situ didolimi, saya tidak akan nyerah, akan saya carikan pondok, tapi yang bisa benar. Gitu loh, jangan langsung, saya sekolah umum saja. Wah, ini harus kita mencari yang lebih baik, insya Allah. Nah, tahu ini bijak atau enggak bijak, siapanya. Baik, kemudian, ada anak yang nakal. Dimasukkan sekolah bukan karena ingin menuntut ilmu agama, hanya pengen selamat. Dan memang banyak kiai itu masya Allah susah mencetak ulama memang ya. Sebab anaknya Pak Haji yang kaya raya itu giliran cerdas suruh jadi dokter, tapi giliran gak lulus SMA dimasukkan pondok, apalagi bandel. Kiainya yang pusing. Coba dikasih anak cerdas cetak jadi ulama, 7 tahun alim. Nah, itu anak cerdas ranking 1 terus, tapi giliran ranking 1 langsung, nak kamu jadi dokter ya nanti. Gak apa-apa jadi dokter, bagus, dokter yang kenal Allah, ahli sujud. Cuman banyak pondok itu adalah memang bengkel. Kalau sudah bandel sampai diancam, nak kalau kamu nakal saya masukin pondok. Waduh, pondok ini tempatnya orang nakal tadi. Pendidikan buat semuanya, bahwa wahai para bapak, jangan memasukkan ke tempat yang mulia di saat kita gagal. Akan tapi memasukkan anak ke tempat yang mulia itu termasuk bagian daripada rencana yang sudah dicanangkan dari awal. Jangan di saat kepleset, waduh masuk pondok, enggak lulus, enggak mau ngambek, enggak mau sekolah, masuk pondok. Ini, waduh pondok bener repot. Maka jadi pondok itu paling bandelnya orang itu dari pondok biasanya. Wah, top segalanya punya. Sebenarnya bukan jangan dibilang anak pondok, itu anak dibuang di rumahnya dimasukkan pondok. Semakin kurang aja di pondok keluar, nambah jahat lagi itu. Akan tapi jika ada orang tua memasukkan anaknya bukan tujuan menuntut ilmu, tapi karena punya masalah di rumahnya, maka ketahuilah itu namanya enggak sengaja tapi yang benar yaitu. Enggak sengaja tapi benar ya sudah ditempatkan di tempat yang baik. Sebetulnya hati kecilnya sang bapak itu tahu bahasanya tempat yang baik itu ya di pondok. Enggak apa-apa kita doakan kalau ada bapak semacam itu tidak salah. Tidak salah dan insya Allah anaknya jadi benar, bapaknya jadi dinasehati nanti. Jadi enggak salah jika ada seorang anak bandel di rumahnya enggak benar lalu oleh bapaknya dimasukkan ke pondok, memang pondok ini menunjukkan bahwa memang pondok adalah tempat yang baik. Dan semua harus berpikir pandangan seperti itu dan yang punya pondok harus keinginan untuk mendidik, jangan hanya mengumpulkan orang saja. Tanggung jawab di hadapan Allah. Santri bukan untuk pamer kalau kita punya santri banyak. Bukan. Santri bukan untuk bangga-banggaan, bukan. Santri amanat. Punya satu santri akan ditanya oleh Allah, dua santri ditanya oleh Allah, tiga santri ditanya oleh Allah, 10 santri ditanya oleh Allah. Maka jangan sampai hanya senang ngumpulin anak, bangga-banggaan, muridku adalah 25.000. Alhamdulillah. Bandel semuanya. Bukan begitu, jadi bukan untuk bangga-banggaan ya kepada para pembimbing. Satu anak adalah amanat, dua amanat, dan seterusnya. Baik, itu saja. Mangga. Untuk yang berikutnya dari ibu-ibu, namun sebelumnya ada pengumuman untuk putaran yang ke-15 rutinan Al-Bahjah insyaallah akan dilaksanakan tanggal 9 Januari 2014 dalam rangka Maulid Akbar bertempat di Masjid Baratnya BRI Tulungagung ya, BRI Pusat Tulungagung sepanjang jalan. Ini tanggal 9 Januari. Kemudian untuk rombongan yang berangkat ke Cirebon Pondok Al-Bahjah insyaallah tanggal 4 Januari berangkat Sabtu siang nanti, ini mohon menghubungi Bapak Huda Jiuda gitu. Al-Bahjah yang bagian Sembon yang sekretariat ya. Oh, ngoten. Yang berangkat Jumat sore nanti hubungi Bapak Haji Sutris. Ngoten. Demikian dan silakan para ibu-ibu untuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Kiai Haji Dr. Buya Yahya, saya mau bertanya bagaimana nasib kami-kami ini yang belum ikut atau tidak ikut pada amalan khususi atau toriko. Apakah betul kalau tidak ikut ibadah kami akan sia-sia atau enggak ada artinya sama sekali? Dan kalaupun ikut, apakah kalau enggak mengamalkan satu kali saja, apa sepertinya kita punya hutang dan harus membayarnya? Demikian dari kami, atas saran dan jawaban kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi diumumkan bahwa di Al-Bahjah Pusat Cirebon itu ibu bapak ada acara tahunan. Acara tahunan itu datang dari jamaah, dari teman-teman, dari saudara, dari mana-mana. Yaitu tepatnya tanggal 3 bulan Maulid. Asalkan setiap hari Ahad awal bulan Maulid itu acaranya di sana. Tepatnya bulan Masehinya, hari Masehinya, bulan Masehinya adalah bulan Januari tanggal 5. Maka dihimbau bagi siapapun yang ada kesempatan untuk bisa membuat rombongan, dan tadi panitianya cuma 2, kelihatannya perlu ditambah lagi. Kalau perlu setiap tempat yang pernah didatangi membuat kepanitiaan, bisa datang rame-rame rombongan, nanti pakai bis sekalian ziarah wali sana. Dipaskan hari itu pas tanggal 5 pagi sudah ada di tempat. Kalau bisa malamnya biar dapat tempat bagian depan, itu acara tahunan di Al-Bahjah Pusat Cirebon. Acara maulid dan acara ya sekedar, dan juga biar tahu ibu bapak ini biar tahu keadaan di sana, pesantren yang ada di sana, kemudian pulang bisa mendoakan lebih banyak lagi. Baik, itu saja. Kemudian pertanyaan selanjutnya, ibu yang masya Allah bertanya, saya itu gak ikut torekoh, gak ikut khususiyah, apakah saya bisa selamat? Selamat bu, gak harus, gak wajib ikut torekoh ibu ya. Kemudian kalau sudah ikut torekoh, kalau tidak mengamalkannya bagaimana? Itu amalan sunnah, gak usah diancam-ancam. Tapi tetap sebaik-baik amal itu diistiqomahi. Dan kalau ibu sudah mengambil torekoh qadiriyah misalnya, tidak dilarang ibu mengamalkan torekoh yang lainnya, tidak ada yang larang. Yang larang itu guru torekoh biasanya yang takut jamaahnya hilang. Enggak apa-apa bu, karena apa? Tapi dituntut istiqomah kalau bisa. Sebab yang menjadi ada maknanya itu kalau amalan dilakukan istiqomah. Sebab amalan torekoh qadiriyah itu amalannya juga diambil dari Rasulullah. Kemudian torekoh rifa'iyah juga diambil dari Rasulullah. Kemudian torekoh tijaniyah diambil dari Rasulullah. Torekoh alawiyah diambil dari Rasulullah. Artinya semakin orang banyak mengamalkan berarti semakin banyak ngambil dari Rasulullah. Adapun makna berbaiat kepada torekoh itu agar punya guru sambung ke Rasulullah. Jadi enggak, kalau enggak apa-apa. Kalau sudah ngambil torekoh qadiriyah tekuni, jangan merendahkan torekoh Naqsyabandiyah, jangan merendahkan torekoh Tijaniyah, jangan merendahkan torekoh yang lainnya. Sebab merendahkan itu sendiri adalah bukan ahli torekoh. Sebab mereka ulama-ulama besar, para wali Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, wali besar Syekh Ahmad Ahri Wa'id Ar-Rifa'i, wali besar Syekh Bahauddin Naqsyabandi, wali besar Syekh Ahmad Tijani, wali besar. Itu semua orang-orang besar, wali-wali. Dan pengikutnya juga wali-wali. Kalau wali sama wali gak ada merendahkan. Lah ini murid torekoh sama murid torekoh tuh eker-ekeran. Torekoh paling bagus, torekoh saya. Ini batal semuanya, sanatnya gak bener tuh. Waduh. Ini guru torekoh keblinger itu. Guru torekoh dengan guru torekoh yang bener-bener guru torekoh saling menghormati, saling menghargai betul. Tidak akan anda saling merendahkan. Semuanya bagus torekoh. Itu nyambung kepada Allah. Jadi enggak ada apa-apa, Bu. Jadi kalau ibu sudah ngambil thariqah qadiriyah, maka boleh ngambil thariqah yang lainnya, tapi dihimbau tetap bisa istiqomah. Tekuni qadiriyah. Kemudian ibu saat ini pun ibu katanya belum ikut thariqah. Sebetulnya ibu ikut Habib Husin dan yang lainnya, ikut baca Ratibul Haddad itu secara otomatis ibu juga disambungkan sanad ibu kepada Imam Haddad sampai Rasulullah. Zikir yang dibaca itu juga nyambung kepada Rasulullah. Ijazah yang diambil dari guru, sama. Itu ibu juga bertorekoh, namanya torekoh alawiyah. Jadi yang biasa membaca Ratibul Haddad, torekoh alawiyah. Namanya ikut torekohnya Mandat Ali Ba'alawi yang sering diamalkan oleh para habaib di Hadramut. Itu juga, itu sudah nyambung, bu. Kalau yang sudah pakai qadiriyah, tetap diamalkan qadiriyah. Jangan gara-gara Ratibul Haddad, lalu qadiriyahnya ditinggalkan, gak benar. Jadi kalau dapat Ratibul Haddad, ini tambahan rezeki nih. Alhamdulillah, saya dapat sanad baru lagi. Perlu. Berguru itu harus ada istiqomah. Yang sudah qadiriyah, tetap pegang qadiriyah. Ada Ratibul Haddad, yuk kita marakkan. Sebab ada Ratibul Haddad, gak boleh masuk kampung. Kamu sudah torekohan, gak boleh rotiban. Nah ini, salah paham. Atau sebaliknya nanti, kalau Ratibul Haddad sudah membaca Ratibul Haddad, jangan pakai torekoh yang lainnya. Gak benar itu. Jadi ya, ibu baca Ratibul Haddad, ibu sudah mengambil torekoh, namanya torekoh alawiyah. Ibu bisa berkata, torekohmu apa bu? Torekoh alawiyah. Cirinya torekoh alawiyah itu tidak hanya menekankan sisi zikir, tapi menekankan juga sisi ilmu. Jadi manhajnya torekoh alawiyah tidak hanya menekankan zikir, tapi diwajibkan orang untuk banyak menuntut ilmu juga. Sebab ilmu bagian daripada amal, itu ciri daripada torekoh alawiyah. Baik, abah saya qadiriyah, Naqsabandiyah, umi saya juga begitu, guru-guru yang ada di sini juga, Romoye Imroh Mahbud guru kami torekoh qadiriyah. Setelah kami datang ke Bangil ke Hadramut, kami juga mengambil namanya torekoh alawiyah. Jadi gitu, Jadi torekohnya Alawiyah. Jadi Bu Yani torekohnya apa? Yang jelas saat ini yang kami amalkan adalah dikir-dikir Rotibul Haddad, Wirdul Latif, Rotibul Atas itu. Nah, ini namanya torekoh Alawiyah. Dan tidak ada pertentangan. Boleh Bu ya? InsyaAllah Ibu selamat ya. Tapi ditekuni Bu Rotibul Haddadnya. Dibaca yang khusyuk pelan-pelan. Yang sudah baca, yang punya Qadiriyah tetap. Karena kemarin ada suara bahwasanya Buya Rotibul Haddad enggak boleh masuk di sini. Kenapa? Karena di situ ada tarekah begini. Karena enggak boleh begini-begini. Maha ini bermasalah itu. Ya, enggak apa-apa. Karena Rotibul Haddad itu disusun oleh Imam Haddad dari hadis-hadis Nabi. Zikir-zikir. Kalau kurang baca kitab Adhkar Nawawi satu gebok nanti. Hadis Nabi tentang zikir Nabi. Baik, itu saja. Jadi insya Allah semua yang membaca Rotibul Haddad termasuk masuk Torekoh Alawiyah. Dan be'atnya tidak be'at seperti yang selama ini ada di Torekoh lain. Tapi semuanya menuju kepada Allah. Menuju kepada Allah untuk sambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kemudian kalau sudah mengamalkan Torekoh lalu tiba-tiba enggak mengamalkan amalannya bagaimana? Memang dihimbau untuk dikodok, maksudnya dikodok itu apa Bu? Biar enggak biasa ninggalin. Itu loh. Misalnya ibu sudah istiqomah membaca Rotibul Haddad setiap habis maghrib atau habis isya, tak taunya hari itu ibu capek sekali sampai ketiduran kok enggak membaca rotib. Apa yang harus ibu lakukan? Kodok besok siang. Agar kita tidak biasa meninggalkan amalan-amalan yang mulia. Wallahu a'lam bisawab. Masih dipersilakan untuk ibu-ibu bertanya. Satu lagi ini biar tidak kemalaman ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Sri dari Karangrejo. Mau tanya Pak Ustaz. Saya punya keponakan. Dia itu yatim. Sebelum ayahnya meninggal, keadaan harta itu masih minim sekali. Tapi setelah ayahnya meninggal, itu kakak saya menjadi ya kaya lah di apa termasuk kaya. Kakaknya ibu perempuan. Iya. Habis itu sekarang anak-anaknya kan sudah menikah. Dia itu mau membagi harta waris itu bagaimana hukumnya membagi harta waris itu? Soalnya anaknya yang laki-laki itu sepertinya enggak terima gitu loh. Soalnya kan dulu ibunya gitu kan marat. Nah, ibunya kan dulu pernah dibilang bapak kamu itu cuma meninggalkan harta ini gitu. Jadi yang ini punyanya ibu, tapi anaknya itu enggak terima, minta semuanya dibagi rata gitu. Begitu saja. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kepada semuanya yang hadir, bahwa harta yang diwaris itu adalah harta yang ditinggal oleh mayit saja. Berapa sih harta yang ditinggal oleh mayit? Yaitu yang dibagi kepada ahli warisnya. Maka agar tidak terjadi persengketaan di masa depannya, maka dihimbau dan dianjurkan kalau ada orang meninggal segera dibagi warisannya. Kalau tidak dibagi warisannya terus memanjang tuh problemnya sampai akhir zaman gak beres-beres. Kalau seandainya ibu tadi, kakaknya ibu tadi mengamalkan syariat ini mulai dari bapaknya meninggal, langsung peninggalan sang suami itu dibagi, anaknya insya Allah juga gak protes. Cuman karena harta bapaknya tidak dibagi, dan mungkin juga yang dikembangkan oleh ibunya itu juga modalnya dari sang bapak, karena salah di sini maka sang anak merasa itu juga dari hartanya bapak, maka anak menjadi durhaka. Nuntut kepada ibu sendiri kan kurang ajar. Masa rebutan sama ibunya? Nah ini sudah menjadi masalah lagi. Jadi kelihatannya kita pengen duduk bersama, disentuh hatinya, agar jangan kurang ajar sama ibu. Dan ibu pun semuanya harta biasanya gak ada masalah kepada anak. Kemudian kalau ibu itu pengen bagi waris, jangan hartanya ibu yang masih hidup. Gak ada bagi waris ibu masih hidup. Jadi kalau warisnya suami dulu sudah selesai. Kalau memang belum dibagi, mungkin ini yang menjadi masalah. Itu hartanya anak-anaknya, artinya misalnya ninggalkan toko kecil. Waktu itu ninggalin apa, Bu? Ya sudah, anggap saja nunggal toko atau sawah. Satu petak atau dua petak. Dikembangkan, ditanami. Setelah dikembangkan, menjadi banyak. Jadi, dari harta yang banyak ini modalnya adalah milik bersama. Karena tidak dibagi. Harus jelas, kalau tidak bermasalah, makanya harus didudukkan. Kalau tidak, na'udzubillah, kasihan sang anak itu akan berantem dengan ibunya, sang anak daftar masuk neraka. Ribut kok sama ibunya. Allah. Dan akan tetapi, ketahuilah ibu, kalau ibu belum jelas bisa langsung ngadep karena permasalahannya pelik didatangkan orangnya. Jadi kalau harta ibu, kakaknya ibu itu kaya raya, modalnya dari mana? Kan harus jelas. Dan hartanya suami dulu sudah dibagi atau belum? Kalau belum dibagi ini bermasalah, salah yang pertama. Jadi harus dibagi dari awal, makanya kepada semuanya. Tolong kalau ada orang meninggal, segera dibagi harta waris. Pernah kami hadirkan di majelis Karangrejo, bahwa kalau ada orang meninggal dunia, segera dibagi warisnya. Kalau tidak segera dibagi warisnya, bisa saja kemakan oleh saudara, kemakan oleh ibu, kemakan oleh anak. Makanya masuk neraka semuanya. Ngeri. Kalau segera dibagi, indah. Pembagiannya ini. Rumah ini buat kamu, rumah ini. Sesuai dengan pembagian dari Nabi SAW. Tapi ingat ibu, kalau seandainya hartanya, harta peninggalan itu dalam bentuk sawah atau rumah, rumahnya masih utuh, rumah saja yang diwaris, atau tanah yang diwaris, harus jelas peninggalan bapak dulu apa? Apa yang ditinggalkan ibu? Tidak ada. Apa yang ditinggal? Rumah sudah di? Salahnya membangun bukan di rumahnya sendiri sang ibu itu. Jadi tidak boleh kita membangun di tempatnya orang lain. Jadi rumah itu yang harus diwaris. Kemudian kekayaannya dari mana? Modal lain. Jadi nanti ibu, yang perlu dibagi adalah rumah itu saja, dibagi antara anak-anak. Lah ya itu pak, soalnya anaknya itu taunya sekarang kan ibunya itu kaya, padahal ibunya itu kan guru gitu. Jadi gak tahu itu penghasilannya dari situ itu dulu gak, anak-anak gak tahu. Cuman yang heran ibu, sama anak kok sengketa ya? Ya anaknya itu kan dijaga saudaranya, bapaknya baik, gitu. Baik ibu, itu harus dihadapkan, itu adalah permasalahan. Semestinya kalau anak solehah tidak akan, anak soleh tidak akan bertanya seperti itu. Itu biasanya salah didik. Bapaknya meninggal tidak dikenalkan agama, tidak pernah ngaji, lalu ingin menuntut kepada ibunya. Bahkan ada anak jahat berkata kepada ibunya begini, bu mana bagian warisan saya bu? Ibunya masih hidup bilang warisan, itu anak durhaka masuk neraka itu. Ada atau tidak? Bapaknya masih hidup, ibunya masih hidup, ngomong, bu, mana warisan saya? Ini kurang ajar. Ibunya masih hidup, bilang warisan, nak, yang mati belum tentu saya dulu. Ibunya bisa ngomong dulu, yang mati bisa kamu duluan loh, nak. Hati-hati. Jadi jangan sampai ada anak ngomong kepada ibunya, bu, mana warisan saya? Nah itu. Tapi insya Allah ibu, berkatnya ibu yang datang pengajian, insya Allah ponakan ibu selamat nanti. Sadar ponakan ibu, kakaknya ibu segera sadar sehingga tidak terjadi persengketaan kesengketaan kepada anak. Kemudian setelah itu harus diberesin masalah ini. Baik, ini saja. Semoga masalah warisan hati-hati. Semoga kita semua diselamatkan oleh Allah. Ibu dari Karangrejo. Asli ya majelis di majelis Karangrejo. Lah ini ibu tandanya ahli iman. Majelis Karangrejo pergi ke Ngantru, dituruti, diikuti. Majelis Karangrejo pindah kemana? Ini majelis Karangrejo adanya dengan nanti majelis Karangrejo di kota. Jangan-jangan nanti majelis Karangrejo di Lombok. Tidak apa-apa. Jadi ngikut. Jadi insya Allah begitulah ahli istiqomah. Ibu, insya Allah ini berkat ibu semuanya jadi ahli istiqomah. Berkat bapak yang bertanya ahli istiqomah. Dan tanda istiqomah itu adalah bu, biarpun pengajiannya hari ini pahit, insya Allah minggu depan, apa, bulan depan tetap dah datang. Pahalanya gede bu. Yang sakit hati malam ini, yang sakit hati malam ini, semoga Allah ganti dengan kebahagiaan di rumah tangganya. Dimudahkan segala urusannya. Siapa yang sakit? Ngaku. Insya Allah ya. Yang sakit atas ceramah kami pada hari ini kita doakan khusus ya. Para habaib nih. Didoain khusus Habib Novel, Habib Muhammad, Habib Husin. Yang merasa sakit hatinya, insya Allah akan diberi kebahagiaan. Rizkinya melimpah ruah. Ilmunya manfaat. Anaknya soleh-solehah. Dan semua yang hadir pun demikian mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan doa. Jangan lupa Samara FM 96,2. Kemudian BBS TV setiap hari jam 4 sore. Setiap hari jam 4 sore BBS TV. Cuman ada sebagian yang punya televisi belum diprogram, jadi enggak ada. Itu bisa minta tolong kepada tetangganya untuk dicarikan, apa itu bisa dicari-cari ada. Sebab BBS TV akan terjangkau Tulungagung, Blitar, Kediri sampai wilayah sekitar Kediri insyaallah. Jadi tolong istiqomah mengaji, istiqomah menghadiri tempat ini, dan pahalanya beda kalau dengar di TV sama dengar di radio mah beda. Beda, di sini ada biaya untuk keluar, jerih payah, silaturahmi, melihat para habaib, para ulama, itu semua adalah pahala. Nah, ini adalah nikmat, maka dilipat gandakan oleh Allah pahalanya dengan menghadiri majelis yang semacam ini. Kemudian juga kami ingatkan kepada panitia tim dakwah Al-Bahjah yang ada di sini, tolong dimanapun berada utamakan keamanan, pemisahan putra dan putri. Kemudian toilet untuk ibu-ibu sudah disiapkan sebetulnya, cuman tidak dipasang di sini katanya. Jadi enggak ada, tetap dipasang. Biarpun menurut tempat yang ditempati katanya banyak kamar mandi, tetap itu kalau bisa dipasang. Karena kita punya toilet, toilet yang gungkar pasang. Mohon maaf ini insya Allah Bu, bulan depan jangan khawatir, semua majlis Al-Bahjah ada kamar kecil untuk ibu-ibu. Kalau bapak-bapak tetap ada, cuman ibu-ibu diperbanyak. Diperbanyak ibu-ibu, nanti ada khusus kayak kereta itu, di mana tempatnya tentu ada. Setiap majelis Al-Bahjah. Kalau tidak ada Bu, tolong usul nanti, protes. Nah, ini panitianya mana? Protes, pokoknya kalau tidak ada toiletnya protes. Jadi biar lega. Dan lega, dan tempatnya insyaallah diperhitungkan agar bisa menampung ibu-ibu, agar tidak terjadi desak-desakan, karena tujuan kita adalah untuk mencari pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan insyaallah kita akan tutup dengan doa. Dan jangan lupa majlis-majlis yang selama ini diadakan oleh para habaib yang mulia sebisa mungkin diikuti. Habib Husin Ba'bud, majlisnya di mana-mana, insyaallah yang mampu diikuti, itu semua adalah ibadah. Dan nanti insyaallah akan ditemani juga oleh Habib Novel, insyaallah biarpun beliau jauh, insyaallah beliau juga siap datang untuk bersama-sama membaca Ratibul Haddad, membaca Ratibul apa, membaca zikir, dan juga memberikan tausiah kepada kita semuanya insyaallah. Habib Novel dari Pemalang, dan nanti insyaallah ada para habaib yang lainnya akan didatangkan, sehingga kita semakin dekat dengan para habaib, para duriyahnya Nabi, dan kita membaca salawat lengkap insyaallah kita akan digiring bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah yang menyaksikan kami saat ini ya Allah. Engkau tahu ya Allah, hamba-hambamu yang ada di tempat ini, mereka datang ke tempat ini karena ingin baik ya Allah. Maka kami mohon sejelek apapun mereka di hari yang lalu, maka jadikan saat ini mereka kekasih-kekasih-Mu ya Allah. Ya Allah, berikan kepada mereka pahala yang berlipat ganda. Ya Allah, jadikan kehadiran mereka ke tempat ini sebab kemuliaan mereka dan keluarga mereka. Ya Allah, kami mohon siapapun dari yang hadir di tempat ini ya Allah, jika ada di antara mereka yang merasa tersakiti hatinya oleh kalimat-kalimat kami ya Allah, sungguh itu semua karena kami cinta kepada mereka. Ya Allah, yang merasa tersakiti hatinya oleh kalimat-kalimat kami, kami mohon ya Allah, berikan kepada mereka segala kebahagiaan ya Allah. Kebahagiaan dalam dirinya, kebahagiaan dalam rumah tangganya, kebahagiaan dalam masyarakatnya, dan mudahkan segala urusan mereka. Dan semua yang hadir di tempat ini muliakan ya Allah. Jika ada di antara mereka yang datang ke tempat ini membawa masalah, maka selesaikanlah urusan dan permasalahannya ya Allah. Masalah mereka selesaikan ya Allah. Jika mereka punya masalah rumah tangga ya Allah, cekcok dalam rumah tangganya, masalah rumah tangganya selesaikan dengan kasih sayangmu ya Allah. Ya Allah, Engkau Maha tahu siapa mereka ya Allah. Yang belum menikah, mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan hamba-hamba yang Kau cintai ya Allah. Yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat ya Allah. Yang menjadi sebab mereka bahagia di dunia dan di akhirat. Ya Allah, jauhkan kami dari segala dosa ya Allah berkat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Jauhkan kami dari kemaksiatan. Kami mohon ya Allah, berikan kepada hati kami keinsyafan dan kesadaran akan dosa kami. Dosa kami sungguh sangat banyak ya Allah, akan tapi kami sering lupa dengan dosa dosa kami. Karena kami jarang merenungi dosa kami, maka pada detik ini, saat ini kami ngadu kepadamu, ya Allah, ampuni dosa kami. Jangan sisakan sedikit pun dari dosa ini, wahai Zat yang Maha Pengampun, ya Allah. Ya Allah, dosa kami, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, jika ada di antara hamba-hambamu yang datang ke tempat ini masih biasa dengan dosa-dosa, ya Allah, kami mohon angkat mereka dari dosa-dosa itu, ya Allah. Dan ampuni mereka, ya Allah. Ampuni mereka, ya Allah. Ya Allah, jauhkan kami dan tetangga kami dari meninggalkan salat. Dan jika ada di antara mereka ada yang pernah meninggalkan salat, maka kami mohon ampuni mereka dan jadikan di esok hari menjadi ahli salat. Jauhkan kami dan tetangga kami, masyarakat kami, dari zina yang busuk, hina dan kau hinakan, ya Allah. Jauhkan dari zina yang busuk, hina dan kau hinakan, ya Allah. Dan kami mohon jika ada di antara yang hadir ada hambamu yang pernah terpleset dalam hina dan busuknya zina, kami mohon, ya Allah, berikan kesadaran dan ampuni, ya Allah. Ampuni, ya Allah. Ampuni, ya Allah. Dan tutup aib mereka di dunia, sehingga di dunia tetap mulia. Dan tutup aib mereka di akhirat, ya Allah, sehingga tidak kau siksa lagi, wahai Zat yang Maha Pengampun. Seperti yang dikatakan kekasihmu Nabi Muhammad, yang bertobat dari dosa seperti yang tidak pernah punya dosa. Maka siapapun, ya Allah, yang pernah melakukan dosa, baik berzina atau minum-minuman keras, ampuni, hentikan dari kejahatan itu, wahai Zat yang Maha Mulia. Jangan biarkan mereka terus larut dalam kehinaan, ya Allah. Ada lagi satu dosa, ya Allah, yang kami masih sering melakukannya, padahal kami tahu kalau itu dosa, tapi susah kami meninggalkannya. Kami mohon, ya Allah, hentikan, jauhkan kami dari dosa itu dan ampuni kami, ya Allah. Hentikan dari kemaksiatan itu dengan kasih sayangmu, ya Allah. Ya Allah, Engkau Maha tahu tentang kami, ya Allah. Ya Allah, yang ada di kiri kanan ini, ya Allah, yang belum rindu kepada kemuliaan, yang belum rindu kepada dakwah. Jika ada tetangga-tetangga yang di saat melihat berbondong-bondongnya hamba-hambamu untuk ngaji, lalu hatinya tidak nyaman, yang ada di gang sana, di jalan sana, di rumah sana, yang merasa tidak nyaman dan tidak senang dengan adanya pengajian ini, ya Allah, wahai Zat yang Maha Mulia, sungguh kami mencintai mereka. Mereka sebenarnya umat kekasihmu Nabi Muhammad. Kami mohon berikan hidayahmu kepada mereka, setelah majlis ini mereka menjadi senang dengan majlis ini, ya Allah. Dan yang sudah berkumpul di tempat ini, ya Allah, seperti Engkau kumpulkan kami saat ini, kami mohon kumpulkan kami kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Dan jadikan kami ahli istiqomah, ya Allah. Ahli istiqomah, ya Allah. Ahli istiqomah, ya Allah. Seperti Engkau telah masukkan kami ke tempat mulia ini, tolong jangan keluarkan, ya Allah. Dan anak-anak kami yang masih tertinggal, ya Allah, ada di antara kami yang masih belum bisa membawa anak-anak mereka, ya Allah, ke tempat yang mulia semacam ini, kami mohon sampaikan kepada anak-anak mereka keberkahan majlis ini, sehingga di esok hari akan menjadi baik anak-anak tersebut. Dan kami mohon bantulah kami untuk menutup aurat istri-istri kami, untuk menutup aurat anak-anak perempuan kami, untuk menutup aurat kami semua. Dan jika ada di antara yang hadir para bapak dan ibu yang mempunyai anak belum menutup aurat, kami mohon bantulah mereka dan ampuni mereka. Bantulah mereka untuk menutup aurat mereka, anak-anak mereka, dan jadikan anak-anak mereka adalah anak-anak ahli surga, anak yang salehah, menutup aurat mereka jauh dari kehinaan dan kemaksiatan, ya Allah. Engkau Maha Kuasa, ya Allah. Engkau Maha Kuasa, ya Allah. Dan berikan kepada kami kekuatan, ya Allah, untuk menjalankan syariat kekasihmu Nabi Muhammad. Dan berikan kepada kami kekuatan untuk meninggalkan dosa-dosa, ya Allah. Ya Allah, Engkau Maha tahu tentang kami, ya Allah. Ya Allah, kami ingin berkumpul dengan kekasihmu Nabi Muhammad. Maka kami mohon jauhkan kami dari budaya-budaya yang dibenci oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, jauhkan kami dari cara hidup yang dibenci kekasihmu Nabi Muhammad. Kami mohon rindukan kami kepada semua yang dicintai kekasihmu Nabi Muhammad. Dan di bulan maulid yang akan datang ini, ya Allah, jadikan kami hamba-hamba, ya Allah, hamba-hambamu yang ikut meramaikannya dengan penuh kecintaan, dengan penuh sukacita menyambut kedatangan bulan mulia untuk bersama-sama menyebut kekasihmu Nabi Muhammad, mengangkat nama kekasihmu Nabi Muhammad, ya Allah, bersolawat kepada kekasihmu Nabi Muhammad, mendengar kisah kekasihmu Nabi Muhammad, dan tambahkan kepada kami kecintaan kepada kekasihmu Nabi Muhammad, ya Allah, cinta kepada kekasihmu Nabi Muhammad. kami ingin kelak dikiring bersama kekasihmu Nabi Muhammad, dikumpulkan di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon ya Allah yang sempit rizkinya, lapangkan dengan rizki yang lapang penuh berkah ya Allah. Yang sempit rizkinya, lapangkan rizki mereka ya Allah dengan rizki yang penuh berkah, yang menjadi sebab keselamatan mereka di dunia dan di akhirat. Dan yang sudah Engkau lapangkan rizki mereka, kami mohon mudahkan mereka untuk berbuat baik dengan hartanya, sehingga mereka selamat dengan harta mereka. Dan kami mohon jika ada di antara yang hadir yang masih mempunyai pekerjaan yang haram, haram, haram, haram, kami mohon ya Allah mereka sudah datang ke tempat yang mulia ini, muliakan hati mereka, bencikan kepada yang haram, dan berilah pekerjaan yang halal, rezeki yang halal ya Allah. Mudahkan mereka untuk mendapatkan yang halal, dan ampuni dosa mereka yang lalu ya Allah. Engkau sungguh Maha Pengampun ya Allah. Ya Allah, kami mohon mudahkan segala urusan kami, lapangkan rezeki kami, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam membayar hutang-hutang kami semua ya Allah. Dan kami mohon panjangkan umur kami semua dalam ketaatan serta sehat walafiat. Panjangkan umur kami semua dalam ketaatan serta sehat walafiat. Orang tua kami ya Allah, ampuni mereka, angkat derajat mereka jika masih hidup, panjangkan umur mereka dalam keadaan sehat walafiat serta taat kepadamu ya Allah. Yang telah mendahului kami, ampuni mereka ya Allah. Orang tua kami, berikan kasih sayangmu kepada mereka ya Allah. Orang tua kami, berikan kasih sayangmu kepada mereka, dan berikan pengampunanmu kepada mereka ya Allah. Dan ampuni kami semua ya Allah, dan berikan kepada kami dan mereka semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman, mati dalam keadaan iman, iman. Dan kami mohon ya Allah, kelak saat Kau cabut nyawa kami, kami ingin ya Allah mampu mengucapkan dengan hati dan lidah kami kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar, wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Habib Muhammad, Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. الحمد لله من الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. Terima kasih, mohon maaf dan mohon doa selalu, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.